adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ni'mal adlani wa ni'mal ni'matil alawah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh ini adalah dua hal yang adil, yang sebaik-baiknya, dan dua hal yang mendapatkan keuntungan. Saya ulangi, ini adalah dua hal yang adil, yang sebaik-baiknya, dan ketinggian yang sebaik-baiknya. Jadi Umar bin Khattab menafsiri ayat ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah fa hadzal adlan, mereka mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat. Inilah yang disebut dengan dua hal yang adil, ya. Wa ulaika humul muhtadun fa hadzihil alawah, dan mereka mendapatkan petunjuk, ini adalah al alawah. Wahia ma tuḍa'u bainal adlain wahia ziyadatun fil hamli wa kadzalika haula'i u'tu thawabahum wa zidu 'alaihi. Artinya, kalau kita perhatikan timbangan bisa melihat timbangan, Pak, ya, di situ ada dua apa namanya ini, dua tempat untuk meletakkan sesuatu di timbangan tersebut. Timbangan yang kanan, yang kiri. Inilah yang disebut dengan pujian Allah dan rahmat. Pujian dan rahmat. Kemudian, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk, itu adalah alawah, yaitu kalau kita lihat timbangan itu ada tempat untuk menimbangnya. Di sini ada timbangan, ya. Nah, ini adalah pujian. Jadi ini perkataan Umar bin Khattab menggambarkan kepada kita tingginya keutamaan orang yang sabar. Yang pertama, dapat pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Yang kedua, dapat rahmat. Nah, ini yang disebut dua tempat untuk ditimbang. Kemudian mereka bukan hanya mendapat itu, mereka ditambahkan atas mereka, yaitu di sini ada. Ya, di sini ada penimbangan yang lain. Inilah yang disebut dengan petunjuk. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fahadhanil adlan, ini adalah dua sisi timbangan, pujian rahmat. Kemudian ditambahkan kepada mereka, wa ulaika humul muhtadun, ini adalah al-alawah. Al-alawah yang berada di atas timbangan, yang memberatkan kedua timbangan ini. Maka begitulah orang-orang yang sabar, mereka mendapatkan dua pahala dan ditambah atas mereka, yaitu petunjuk. Intinya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menegaskan lagi keutamaan orang yang sabar. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat suci Al-Qur'an seluruhnya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak pernah kita dapati Allah dalam satu ayat mengumpulkan tiga keutamaan sekaligus: pujian, rahmat, petunjuk. Enggak pernah Allah kumpulkan satu sekaligus kecuali ayat yang berkaitan dengan sabar. Ya. Kecuali ayat Al-Baqarah 157. Ini keutamaan orang yang sabar. Makanya amalannya berat, harus menahan lisan, menahan perasaan, menahan anggota tubuh, karena pahalanya besar. Tidak pernah Allah mengumpulkan keutamaan diberi amalan dalam satu ayat tiga keutamaan, kecuali untuk orang-orang yang sabar. Lihat saja dalam Al-Quran, dari ayat pertama sampai surat terakhir, tidak pernah kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan pahala kecuali untuk ayat sabar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah, fahadhanil adlan. Ini adalah dua timbangan yang berat dan pahala untuk orang-orang yang sabar. Wa ulaika humul muhtadun fahadhil alawah, dan inilah tambahan dari timbangan tersebut, al-alawah, yaitu petunjuk. Al-alawah itu artinya adalah sesuatu yang berada di sini yang memberatkan timbangan keduanya. Maka begitulah orang yang sabar diberikan pahala, pujian dan rahmat, dan ditambah atas mereka, yaitu ini keutamaan sabar, ya, keutamaan sabar. Dan sabar itu akhlaknya para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat yang ke-158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 158. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, yukhbiru ta'ala anna as-safa wal marwata wa huma ma'rufan min sya'airillah ay a'lamu dinihi adh-dhahirah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, sesungguhnya Safa dan Marwah keduanya adalah tempat yang telah diketahui adalah sebagian dari syiar Allah. Sebagian dari syiar Allah, yaitu tanda-tanda agamanya yang jelas. Syiar itu artinya apa? Tanda-tanda agama yang jelas. Allati ta'budullaha biha ibadah. Artinya, allati ta'abbadallaha biha ibadah. Yang jelas yang dipakai oleh hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah dengannya. Wa idha kana min sya'airillah. Dan apabila kedua tempat tersebut, yaitu Safa dan Marwah, itu adalah diantara syiar-syiar Allah, faqad amara Allahu bita'zimi sya'airihi, maka Allah telah memerintahkan untuk mengagungkan syiar-syiarnya. Artinya syiar-syiar apa tadi? Tanda Allah yang jelas, tanda agama Allah yang jelas. Di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa Safa dan Marwah adalah tempat yang sudah kita kenal, yang berada di samping Baitullah, Safa dan Marwah, yang mana dahulunya ada ibadah Safa dan Marwah itu karena sebuah cerita, yaitu Hajar alaihissalam, ibunya Ismail. Beliau meletakkan Ismail yang sedang kehausan, kemudian beliau mencari air. Pergilah beliau ke Bukit Safa. Kemudian di Bukit Safa tersebut, beliau mencari air dan tidak dapat. Lalu setelah itu beliau berjalan sampai kepada sebuah tempat. Kalau seandainya beliau tetap berjalan, maka beliau tidak melihat Ismail yang ada di samping Ka'bah. Makanya karena tertutup dengan sebuah lembah, makanya beliau akhirnya berlari sampai melewati lembah tersebut, yang sekarang dijadikan ada lampu hijau, berlari antara dua lampu hijau. Ceritanya seperti itu. Yaitu Hajar alaihissalam, beliau ingin segera melihat anaknya Ismail. Makanya beliau bersegera untuk berlari mencari tempat lagi agar bisa melihat Ismail. Itulah cerita antara dua lampu hijau. Kenapa kita berlari ketika mengerjakan sa'i? Karena dahulunya yang pertama kali melakukan sa'i adalah Hajar. Dan itu mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat jasa-jasa orang tua kita. Ya, mengingat jasa-jasa orang tua. Mereka yang melahirkan kita, mereka yang membesarkan kita, mereka yang memberikan biaya kepada kita untuk sekolah, mereka yang mengajarkan kebaikan kepada kita, mereka yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan terus saja ingat kebaikan orang tua. Sebagaimana Hajar alaihissalam, beliau senantiasa memperhatikan Ismail, dan Ismail mengingat kebaikan ibunya. Kemudian setelah itu sampai ke Marwah. Begitulah perjalanan dari Safa dan Marwah yang dilakukan oleh Hajar. Yang pertama kali melakukan sa'i adalah Hajar. Itu adalah tempat yang ma'ruf, tempat yang dikenal, yaitu Safa dan Marwah. Dan Safa dan Marwah ini termasuk daripada tanda agama Allah yang jelas. Syiar artinya apa? Tanda agama Allah yang jelas. Kenapa disebut tanda agama Allah yang jelas? Karena disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Safa wal Marwata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma ju'ila at-tawafu bil baiti was sa'yu baina Safa wal Marwati wa ramyul jimari li iqamati dzikrillah." Sesungguhnya tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jamarat dijadikan untuk zikir kepada Allah. Makanya dia adalah syiar agama Allah, yaitu syiar tanda-tanda agama Allah yang jelas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau dia syiar agama Allah, maka kita harus mengagungkannya. Begitu yang dikatakan oleh penulis. Karena Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Siapa yang mengagungkan tanda-tanda agama Allah yang jelas, maka itu tanda ketakwaan hati. Kemudian penulis mengatakan, "Wattaqwa wajibatun ala kulli mukallafin." Fadalla majmu'un nassaini annahuma min sya'airillah. Kedua nas itu di atas menunjukkan bahwa kedua tempat tersebut adalah di antara syiar-syiar Allah. Wa anna ta'zimahu ta'zima sya'airihi min taqwal qulub. Dan mengagungkan syiar-syiar Allah itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Jadi kapan ada tanda-tanda agama Allah yang jelas, maka kita agungkan, karena itu ketakwaan hati. Dan seluruh ajaran Allah dan Rasulnya adalah syiar-syiar Allah. Maka dilarang kita untuk menghinakannya, untuk merendahkannya. Ya, terutama hal-hal yang disebutkan oleh Allah sebagai ketakwaan. Di antaranya berkurban, itu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sholat berjamaah, azan, itu syiar Allah. Ya, tanda-tanda agama Allah yang agung. Makanya termasuk ketakwaan hati adalah mengagungkan syiar-syiar tersebut. Kemudian penulis mengatakan, wattaqwa wajibatun ala kulli mukallaf. Sedangkan ketakwaan itu wajib atas orang yang terbebani. Wajiban mukallaf. Wadhalika yadullu ala anna sa'ya bihima fardun lazimun lil haji wal umrah. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa melakukan sa'i di antara dua tempat itu adalah sebuah kewajiban yang pasti dalam ibadah haji dan umrah. Ya, kalau kita umrah, maka wajib sa'i. Kalau kita haji juga wajib sa'i. Makanya, kalau orang mengerjakan haji tamattu, tawafnya dua kali, tawaf umrah dan tawaf haji. Kalau orang mengerjakan haji tamattu, sa'inya juga dua kali, sa'i umrah dan sa'i haji. Kenapa? Karena dua-duanya harus dikerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa sa'i hukumnya wajib. Sa'i hukumnya apa? Wajib dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah. Taib. Kama alaihil jumhur, sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas ulama. Dan ini pendapat para ulama kebanyakan, bahwa sa'i itu wajib. Ya, kalau meninggalkan sa'i berarti dia adalah haji dan umrahnya tidak sah. Ya, yang meninggalkan sa'i tidak bisa ditambal dengan bayar dam atau bayar kafarat. Dia harus mengerjakan sa'i karena ini adalah rukun yang wajib. Wa dallat 'alaihi al-ahaditsun nabawiyyatu wa fa'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wa fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala khudhu 'anni manasikakum. Hal yang ditunjukkan oleh hadis-hadis, maksudnya sa'i itu wajib dan rukun ketika haji dan umrah, itu ditunjukkan oleh hadis-hadis. Dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khudhu 'anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Manasik haji dan umrah kalian. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi, haji dan umrah harus ada sa'i. Ya, salah satu kewajiban haji dan umrah adalah dia harus mengerjakan sa'i. Kalau tidak, maka hajinya tidak sah. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan umrah atau haji lepas dari sa'i. Beliau senantiasa bersa'i. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima." Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Hadza daf'un liwahmihi liwahmi man tawahhama wa taharraja minal muslimin an at-tawafi bainahuma. Lihat. Ayat ini adalah jawaban bagi orang yang ragu dan merasa bersalah dari di antara kaum muslimin yang melakukan sa'i antara keduanya. Oh, rupanya ada zaman dahulu orang tidak mau sa'i karena menganggap sa'i itu ya adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Maka tidak benar. Sa'i itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, likaunihima fil jahiliyati tu'badu indahumal asnam. Oh, ternyata ada sebabnya, Pak. Lihat, karena pada masa jahiliyah dulu kedua tempat tersebut menjadi tempat disembahnya patung-patung. Ya, menjadi tempat disembahnya patung-patung. Makanya orang sebagian dari kaum muslim merasa berat untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Untuk berkeliling antara Safa dan Marwah. Safa, Marwah 7 kali. Kenapa? Karena dahulu di Safa dan di Marwah ada apa? Patung-patung berhala. Ditakutkan itu tidak boleh. Maka ditegaskan oleh Allah di sini bahwa tidak mengapa ya faman hajjal baita wa i'tamara fala junahi ayyatawafa bihima. Barang siapa yang haji atau umrah maka tidak ada dosa atasnya jika dia melakukan sa'i antara keduanya. Disebab kenapa ayat ini turun surat Al-Baqarah ayat 158, karena di antara Safa dan Marwah terdapat apa? Patung-patung berhala. Makanya Allah tegaskan tidak mengapa kalian sa'i antara Safa dan Marwah, karena sekarang sudah jadi kaum muslim, sudah jadi ibadahnya kaum muslim. Baik. Likaunihima fil jahiliyati tu'badu indahum al-asnaf, fanafal ta'ala al-junaha lidaf'i hadzal wahmi la li'annahu ghairu lazim. Artinya pembatas sama tadi. Lalu Allah meniadakan dosa untuk menolak keraguan tersebut bukan karena ia merupakan suatu yang tidak wajib. Artinya Allah Subhanahu wa taala meniadakan dosa bagi siapa yang bersa'i antara Safa dan Marwah, bukan karena hal itu tidak wajib, tetapi Allah ingin mengatakan tidak mengapa bagi kalian untuk bersa'i dan bersa'i antara Safa dan Marwah, karena sekarang sa'i sudah ibadahnya kaum muslim, ya, dan tidak ada lagi di antara Safa dan di Marwah juga tidak ada lagi berhala-berhala. Taib. Menulis kemudian mengatakan wadalla taqyidu nafil janah fi man tatawafa bihima fil hajj wal umrah annahu la yatatawwa'u bis-sa'i mufradan illa ma'andhimami lihajjin aw umrah. Nah, ini penting. Pembatasan peniadaan dosa bagi orang yang sa'i di antara kedua tempat itu saat ibadah haji dan umrah menunjukkan bahwa tidaklah seseorang melakukan sa'i secara tersendiri kecuali disertai dengan haji dan umrah. Jadi tidak ada Pak ibadah sa'i sunnah, enggak ada. Tawaf sunnah ada, sa'i sunnah enggak ada. Ini kalau seandainya ada orang ya pakai pakaian biasa tapi kok sa'i. Ya ini perlu dipertanyakan, mungkin enggak paham dia ibadah sa'i. Ya kecuali pas waktu haji. Sa'i haji setelah kita tawaf ifadah, wukuf, Muzdalifah, melempar jamarat, kemudian tawaf ifadah. Ya. Nah, setelah tawaf kita kan sa'i. Nah, sa'i di sini boleh kita pakai baju biasa. Tetapi selain musim haji, kalau ada orang sa'i pakai baju biasa aneh. Kenapa? Karena orang yang sa'i itu berkaitan dengan haji atau umrah. Maka sedang berihram dia. Selalu sa'i dalam keadaan sedang berihram. Jadi penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa tidak ada sa'i sunnah, enggak ada. Yang ada tawaf sunnah. Ya. Fa amma as-sa'yu bi khilafi at-tawaf bil bait fa innahu yushra'u ma'al umrati wal hajj wa huwa ibadatun mufradah. Artinya berbeda dengan tawaf di Baitullah. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Karena ia disyariatkan bersama umrah dan haji karena ia merupakan ibadah yang tersendiri. Ya, artinya kita bisa tawaf tersendiri tanpa ada ibadah umrah atau ibadah haji. Dan ini mengganti untuk kebiasaan kaum muslim. Ini saya kadang-kadang sedih melihat jamaah haji dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberikan fatwa, kemudian dipreteli duitnya. Ya. Seperti apa? Orang sudah menunaikan ibadah haji, selesai sebenarnya pekerjaan ibadah haji, maka diajak, "Ayo kita umroh lagi." Siapa yang umroh 7 kali setelah haji maka seperti 1 kali haji. Umroh kan butuh biaya. Artinya butuh biaya itu nyewa mobil, enggak mungkin gratisan. Minimal 50 real. Kalau enggak 100 real. 100 real kalau seandainya isi bis itu 45 orang, 450 real. Ya, Kalau itu satu bis, kalau satu kloter 300-400 orang, wah lumayan, ya, dapat ribuan real dia dalam satu kali tarik satu hari. Jadi sudah dibodohi, bukannya malah ditolong dan dipreteli, bukannya malah dijaga keuangannya agar bisa kembali ke Indonesia dengan nyaman. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwasanya orang kadang-kadang diajak umroh setelah haji atau memperbanyak umroh. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada contohnya adalah memperbanyak tawaf, karena tidak bisa kita mengerjakan tawaf kecuali di Baitullah. Makanya selama kita berada di Mekah, banyak-banyak tawaf dan banyak-banyak sholat, karena satu kali sholat diganjar 100 ribu sholat. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Fa'amma sa'yu wal wuqufu bi'arafah wa muzdalifah wa ramyul jimar fa'innaha tattabi'u atau tatba'un nusuka. Sebelum saya lanjutkan, saya masih ingat tentang tawaf. Perhatikan baik-baik. Di dalam tawaf itu ada menyinggung, mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad. Dan cukup Hajar Aswad, tidak perlu batu Hajar Aswad. Dua-dua berarti. Batu ya Hajar, Hajar ya batu. Makanya mencium Hajar Aswad. Ya, taib. Di dalam proses tawaf itu mencium Hajar Aswad. Dan mencium Hajar Aswad adalah termasuk bagian tawaf. Itu yang paling nyunnah. Jadi tidak disyariatkan seseorang selain tawaf untuk mencium Hajar Aswad. Kapan kita sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, maka kapan melewatinya, kita menciumnya. Kalau mampu. Adapun seseorang tidak ingin tawaf, datang-datang apalagi sampai menyewa ojek Hajar Aswad, nah ini tidak disyariatkan. Ya. Itu satu yang berkenaan dengan Hajar Aswad, karena ini berkenaan dengan tawaf. Yang kedua, Hajar Aswad itu meskipun dia dari surga, tetapi dia tidak memberikan manfaat, tidak juga mendatangkan mudarat. Ya. Jadi tidak perlu kita mengusap, kemudian kita usapkan ke muka, ke badan. Atau misalkan dahulu ada, kalau tidak salah, salah satu keluarga, ya pecinya yang hitam itu dia sapu-sapukan ke Hajar Aswad. Maka dibawa sampai Banjar nih, bekas peci yang mencium Hajar Aswad. Lo kenapa? Kalau mencium Hajar, kalau disapukan ke Hajar Aswad, kenapa? Itu wangi sekali. Ya jelas dikasih minyak wangi. Itu kan dikasih minyak wangi oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, dia memang benar bahwasanya Hajar Aswad itu berasal dari surga. Nazalal Hajarul Aswadu minal Jannah, ashaddu bayadan minal laban. Hajar Aswad turun dari surga lebih putih dibandingkan susu. Kata-kata lebih putih ini, padahal tidak ada yang lebih putih dari susu, betul? Nah, kata-kata lebih putih dari susu menunjukkan mubalaghah, terlalu berlebihannya Rasulullah agar orang-orang menghormati Hajar Aswad, ya, bahwasanya dia dari surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sawadathu khataya bani Adam. Lalu Hajar Aswad tersebut menghitam karena kesalahan-kesalahan manusia. Jadi memang benar Hajar Aswad dari surga, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat mudarat, apalagi sampai dijadikan sebuah tabarruk dengan Hajar Aswad. Enggak. Kita mengusap, mencium karena Rasulullah mengusap dan mencium. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi inni la'alamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa." Demi Allah, aku sangat mengetahui engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. "Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki." Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi ingat baik-baik ketika kita mencium Hajar Aswad, memegang Hajar Aswad, bukan karena dia bermanfaat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang berkenaan dengan tawaf dan Hajar Aswad juga, bahwa sah tawaf bahkan haji dan umrah seseorang yang tidak mencium dan memegang secuil pun dari Hajar Aswad. Ya. Tidak ada ketentuan harus memegang dan mencium Hajar Aswad, yang ada memberikan isyarat kalau tidak mampu. Dan ini rahmat untuk kaum muslim. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memegangnya. Di sana ada yang tua, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang cacat. Maka kalau diwajibkan, bagaimana? Dan perhatikan, tidak ada perbedaan antara orang yang tawaf yang bisa memegang Hajar Aswad dan yang tidak bisa memegang Hajar Aswad. Artinya, yang bisa memegang Hajar Aswad ini mulia, yang tidak bisa memegang tidak mulia. Enggak. Maka yang dikesah-kesahkan habis haji 5 kali ya kawan. Kalau kena 5 kali kenapa? Sawat. Oh, kenapa? Ya. Kalau 5 kali mencium Hajar Aswad kenapa? La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa. Yang paling penting itu tawaf dan umrohnya dan sa'i haji dan hajinya diterima atau enggak, itu yang paling penting. Ini kadang-kadang bahwal antara suami istri di sana. Ya. Aku kada kawa mencium si fulan mamanya nih pangkat tapi mau mencium. Oh, kenapa? Ya. Di sana bahwal, subhanallah. Ya, para ikhwah sekalian. Maka beribadahlah dengan ilmu, Pak. Kita akan nyaman, tenang. Ya. Tidak mudah terbawa emosi. Ibadah itu bukan dengan emosi, bukan dengan hanya modal semangat, dengan ilmu. Ini yang perlu diperhatikan juga. Yang keempat, memang ada keutamaan untuk memegang atau mencium Hajar Aswad bisa menggugurkan dosa. Bisa menggugurkan apa? Dosa. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan Hajar Aswad. Hal penting yang tadi saya singgung bahwa Hajar Aswad itu asalnya putih, lebih putih dari susu. Kemudian menjadi hitam gara-gara dipegang oleh anak manusia. Dan ini menunjukkan buruknya dosa. Makanya tadi malam saya agak keras itu, ya, buruknya dosa itu begitu. Bahwasanya tidak mudah untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan batu yang paling keras saja, yang mana batu itu lebih keras dibandingkan besi, besi bisa leleh, Pak. Batu tidak bisa leleh. Itu bisa berubah gara-gara dosa. Bagaimana hati manusia? Ya. Di sinilah rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnabal abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba melakukan dosa, ditorehkan noktah hitam di titiknya. "Fa idza naza'a wastaghfara saqula qalbu." Jika dia melepaskan dosa tersebut dan beristighfar, kembali bening hatinya. "Fa idza zada zidat 'alaihi." Kalau seandainya dia malah bertambah dosanya, ditambah hitam-hitamnya tadi. Sampai hatta ya'lua qalbahu, sampai hatinya menghitam. Fadzalika ran alladzi qala Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah penutup hati yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla, tidak sama sekali. Tetapi itu adalah ran, penutup hati. Kalau tertutup hatinya, tertutup juga matanya. Tidak akan bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Ya, hati-hati dengan dosa. Jangan dibiasakan sedikit-sedikit, ya, akan menjadi bukit. Ya. Sedikit-sedikit dosa akan menjadi bukit. Maka perhatikan baik-baik. Yang jelas, Ka'bah, kalau kita ingin cerita tentang Ka'bah, banyak ceritanya. Di antaranya, Ka'bah itu asalnya bentuknya tidak persegi empat. Akan tetapi dia asalnya adalah persegi empat, lalu di sebelahnya itu adalah lonjong. Dan begitulah bentuk Ka'bah aslinya. Akan tetapi orang-orang Quraisy sangat menyukai bentuk yang sekarang. Makanya Nabi Muhammad SAW membiarkan bentuk itu seperti sekarang. Demi mengait hati-hati orang-orang kafir Quraisy sehingga masuk Islam. Itu satu. Kemudian yang disebut dengan hijr, itulah bentuk Ka'bah aslinya. Hijr itu masuk ke dalam Ka'bah. Makanya ada hadis yang menunjukkan bahwasanya setiap orang dari kaum muslim nantinya bisa sholat di dalam Ka'bah. Terbukti sekarang bahwasanya mudah bagi kita untuk sholat di hijr, meskipun harus perjuangan mungkin. Ini juga harus diperhatikan. Ya, sholat di hijr itu memang salah satu tempat untuk kita beribadah di dalamnya. Tapi bukan wajib. Haji dan umroh kita tidak terganggu dan tidak terganggu sah atau tidaknya kalau seandainya tidak sholat di hijr. Ya. Dan penamaan Hijr Ismail itu tidak benar. Yang ketiga, hijr. Dikatakan kenapa disebut Hijr Ismail? Karena disitulah Nabi Ismail katanya dikubur. Maka jawabannya tidak benar. Itu riwayatnya lemah. Ya, Nabi Ismail dikubur di situ, riwayatnya lemah. Kemudian juga tempat mustajab di Ka'bah itu adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang disebut dengan Multazam. Kenapa disebut Multazam? Karena Nabi Muhammad SAW ketika tawaf beliau sering setelah melewati Hajar Aswad beliau mensedekapkan diri, tangan, wajah, perut, ya, mensedekapkan diri ke antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu disebut dengan Multazam. Iltizam artinya bersedekap diri. Itu waktu tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan berdoa di Multazam itu pun juga termasuk bagian dari tawaf. Termasuk bagian dari apa? Dari tawaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berkaitan dengan memegang Ka'bah. Tidak disyariatkan untuk mengusap bagian-bagian Ka'bah kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Rukun Yamani itu pun ketika kita melewatinya kita bisa memegang cukup dengan tangan kanan dan sekali saja. Ya, tidak perlu berkali-kali asa dandaman mana. Enggak perlu, ya. Tidak perlu. Kemudian juga cukup sekali saja menciumnya. Untuk Hajar Aswad tidak perlu ya berkali-kali. Dan untuk Rukun Yamani, ya, tidak perlu untuk dicium, cukup diusap sekali saja dengan tangan kanan. Kalau tidak mampu dilewati tanpa memberikan isyarat. Nah, itu yang disebut dengan Ka'bah al-Musharrafah. Ya. Kemudian Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah sebuah tempat yang kita setelah tawaf kita sholat di belakangnya. Maqam Ibrahim itu asalnya nempel dengan Ka'bah. Asalnya nempel dengan Ka'bah. Perhatikan ya, di pengunjung kajian ini Ka'bah ya. Seperti yang saya ceritakan, ini hijr. Nah, asal dari bentuk Ka'bah seperti ini. Baru dirubah oleh Rasulullah dengan seperti ini. Makanya ini bagian dari Ka'bah. Makanya orang tawaf tidak boleh masuk sini. Karena berarti dia bukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf dalam Ka'bah berarti. Tidak sah tawafnya. Itu satu yang sudah saya jelaskan tadi. Hajar Aswad di sini, Rukun Yamani di sini. Hajar Aswad. Nah, di sini ada pintu Ka'bah. disinilah yang disebut dengan multazam. Ya. Kemudian berkenaan dengan hijir, sudah saya jelaskan tadi, tidak benar kalau di hijir ini Nabi Ismail dikubur. Kemudian ada namanya di sini Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini asalnya berada di sini, nempel dengan Ka'bah. Karena diberikan saran oleh Umar bin Khattab agar dijadikan Maqam Ibrahim sholat di belakangnya. Dan maqam artinya tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membenarkan membangun kembali Ka'bah yang mau runtuh. Nah, ini para ikhwah sekalian, sholatlah di sini. Nah, ketika kaum muslim tambah banyak, maka sholat di sini pun susah. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab sendiri, beliau mengundurkan Maqam Ibrahim ke belakang. Akhirnya kaum muslim bisa tawaf di sini. Nah, begitu ceritanya. Itu yang disebut dengan Ka'bah. Adapun mengusap Ka'bah tidak boleh bagian-bagian Ka'bah, baik yang di sini untuk diusap-usap kecuali ini dan ini. Rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Tidak boleh di sini, ya. Apalagi sampai diusap-usap kemudian disapukan ke badannya, tidak boleh. Ya. Nah, kemudian pada ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hajar Aswad ketika kita melewatinya ada beberapa cara. Yang pertama kita cium, yang kedua kita pegang, yang ketiga kita pegangkan dengan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut kita cium, yang keempat kita beri isyarat. Itu empat cara, pilih salah satunya. Adapun kalau melewati rukun Yamani, maka kita cukup untuk memegang dengan tangan kanan saja, seperti ini, dengan tangan kanan. Ya, tidak perlu dicium aja rukun Yamaninya. Nah, ini berkenaan dengan Ka'bah. Ya. Ya, cukup kiranya tentang Ka'bah, tawaf dan sedikit sejarah haji kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Ya, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Ya, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Nina, Afwan, tadi dijelaskan kita hendaknya memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Sholat sunnah apa saja yang bisa kita lakukan di Masjidil Haram? Lalu apakah bagi musafir tetap disyariatkan mengerjakan sholat sunnah rawatib di Masjidil Haram? Iya, untuk sholat apa saja yang bisa dikerjakan, sholat sunnah mutlak namanya. Jadi ambil air wudhu, kemudian kita sholat sebanyak mungkin. Sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dan untuk di Masjidil Haram Mekah, maka tidak ada batasan waktu yang terlarang. Mau setelah sholat subuh, setelah sholat asar, tidak ada batasan waktu sholat untuk dilarang. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Bani Abdi Manaf, La tamnau ahadan yatufu bil bait wa yusalli. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan engkau larang seorang pun untuk tawaf dan sholat di Baitullah kapan dia ingin. Ini pengecualian hukum untuk Masjidil Haram Mekah, bahwa tidak ada waktu terlarang untuk sholat dan tawaf. Kapan saja kita bisa sholat dan bisa tawaf. Yang kan namanya sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua, apakah juga disyariatkan kalau kita musafir untuk memperbanyak sholat? Maka jawabannya, karena maslahat tempat, yang apalagi mungkin kita tidak akan pernah datang lagi di sana. Ya memang misalkan umroh kadang-kadang cuma 3 hari di Mekah, cuma 4 hari, batas maksimal seseorang singgah, betul? Yang sudah saya jelaskan. 4 hari. Kalau sudah 5 hari berarti ya, berarti mukim. Maka hari pertama dia sudah mulai sempurna. Dan kata-kata sempurna itu pun nanti akan berpengaruh kepada sholat-sholat rawatib lainnya, yaitu ba'diyah qobliyah, dia kerjakan juga. Tapi kalau dia 4 hari atau 3 hari, berarti dia musafir yang turun. Otomatis kalau dia musafir turun, maka sholatnya sebenarnya dikosor. Tapi karena imamnya aja itmam, sempurna, maka dia ikut imam. Tetapi apakah disyariatkan bagi dia untuk qobliyah ba'diyah? Maka tidak. Tidak disyariatkan untuk qobliyah dan ba'diyah. Tetapi karena maslahat tempat, pahalanya besar, maka tidak mengapa seseorang mengerjakan sunnah-sunnah. Ya, sholat-sholat apa? Sunnah yang banyak. Agar mendapatkan pahala 100 ribu sholat. Ya, setiap kali takbiratul ihram 100 ribu sholat. Itu berapa tahun Pak 100 ribu sholat? Jadi kalau sehari 5 kali sholat, kalau sebulan 150, setahun 1800. Ya, 1800 sholat. Kalau 100 ribu berapa tahun? Paham maksud saya? Ya. Mungkin kalau tidak salah 53 tahun. Mungkin umur kita saja belum sampai situ. Nah, maka sangat utama. Itu baru satu kali takbiratul ihram. Mudah-mudahan yang belum pernah menginjakkan kakinya ke Masjidil Haram dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah pun juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya Desember juga ingin berangkat insyaallah. Baik. Ada yang lain? Iya. Silakan. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai mengambil mikat, Pak. Di mana-mana tuh mengambil mikatnya tuh, ada orang mengambil mikat di Udaybiyah apa tuh? Nah, itu apakah ada? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perhatikan baik-baik bahwa untuk orang yang di luar kota Mekah, kalau ingin haji dan umroh, maka dia harus berihram di miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah, yang dia lewati. Kalau kita dari Indonesia langsung menuju Mekah untuk umroh dan haji, dan kita langsung ingin umroh dan haji, maka kita sejajar miqatnya dengan Yalamlam, yaitu miqatnya penduduk kota Yaman. Maka di saat di pesawat kita berihram. Kecuali kalau seandainya ada orang yang dari Indonesia, dia ke Madinah dulu. Kemudian setelah itu dia mengambil miqatnya penduduk kota Madinah. Yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Atau Bir Ali. Ya, orang menyebutnya sekarang Bir Ali. Bi'ru Ali sebenarnya. Artinya sumurnya Ali. Tapi yang paling nyunah namanya itu Dzul Hulaifah. Itu kalau orang Indonesia dan sebelum umroh dia ke Madinah dulu beberapa hari, maka nanti ngambil mikotnya dari penduduk kota Madinah. Baik. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi yang namanya haji dan umroh adalah satu kali perjalanan dan berihram dari mikot. Satu kali perjalanan dan berihram dari mikot. Maka keliru orang-orang yang mengambil sebelum keliru nanti dulu. Adapun penduduk kota Mekah, kalau untuk berhaji mereka berihramnya di rumah masing-masing. Enak ya, berhaji di rumahnya masing-masing. Tetapi untuk berumrah mereka pergi ke tanah halal. Jadi saya gambarkan. Ini Mekah, ini Baitullah, ini anggap Mekah. Ya, ini tanah suci. Kalau orang penduduk kota Mekah, dia kalau ingin berihram umroh, dia harus keluar ke tanah halal. Entah itu nanti namanya Tanaim, atau bukan Tanaim sebenarnya, Tanaim. Ya, Tanaim. Kemudian ji'ranah, ji'ranah atau Mina atau Arafah, ya. Nah, ini semua di luar tanah haram. Di luar tanah haram. Nah, kalau dia ingin berihram, dia pergi ke tanah halal dulu. Lalu setelah itu dia berihram di sana, kemudian dia masuk ke Mekah. Baru dia mengerjakan tawaf, sa'i, tahallul. Itu untuk umrah. Adapun untuk orang yang haji tadi, maka dia dari miqat. Miqat-miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 miqat. Ya, untuk penduduk kota Najd, Riyadh, Qasim, Damam, Khobar, Qatif, Bahrain, itu Sailul Kabir. Atau ya Sailul Kabir. Kemudian untuk kota penduduk kota Madinah, Dzulhulaifah. Penduduk kota Yaman, Yalamlam. Penduduk kota Irak, Dzatu Irq. Penduduk kota Syam, Mesir, Yordania, itu Al-Juhfah. Nah, itu 5 miqat, harus melewati itu. Nah, yang terjadi jamaah kita adalah sesudah mereka dari Indonesia, berihram juga. Berihram, kemudian mereka tawaf, kemudian sa'i, tahal, selesai. Lalu nanti ada yang ngompor-ngomporin, ayo kita umrah lagi. Nah, mereka menganggap mereka penduduk kota Mekah, makanya mereka pergi ke Tan'im, ke Jirona, ke sini, ya. Kemudian baru mereka setelah itu masuk lagi ke Mekah untuk tawaf, sa'i, dan nah ini perbuatan tidak benar. Ya, perbuatan tidak benar. Kenapa? Karena itu hanya dilakukan oleh penduduk kota Mekah saja. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah. Ustaz, dari BBM, nah. Dari SMS, Alfon. Assalamualaikum, saya Andre dari Jakarta. Mau bertanya, syarat ulil amri minkum adalah apabila terjadi perselisihan maka harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Pemerintah kita tidak seperti itu. Dalam kajian yang pernah saya ikuti, mereka termasuk kategori mulkam jabarian atau kasarnya tawud. Apakah benar demikian, Ustaz? Jazakumullah khairan. Tidak benar. Yang disebut dengan ulul amri adalah yang memegang kekuasaan, yang memegang wilayah. Adapun dan tugas rakyat kepada mereka taat dan patuh mendengar. Adapun mereka kemudian nanti pada perjalanan kepemimpinannya mereka tidak melakukan hukum Allah, maka itu dosa atas mereka dan rakyat tidak dimintai pertanggungjawaban. Dan rakyat tetap harus patuh dan tunduk kepada mereka karena mereka yang memiliki wilayah, kewenangan, kekuasaan, bisa memerintah, bisa melarang, ya. Dan taatnya kita kepada orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah bukan berarti kita ridho kepada mereka. Bukan berarti kita ridho kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru, ya. Tetap taat dan patuh kecuali pada kemaksiatan. Mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Mereka melakukan kesalahan, yaitu misalkan dalam pemerintahan memakai undang-undang yang bukan undang-undang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka pada saat itu sebuah kesalahan dan itu sebuah dosa. Dan kita tidak meridainya. Tetapi pada saat yang bersamaan kita harus taat dan patuh kepada pemerintahannya selama tidak melakukan memerintahkan kepada maksiat dan selama mereka masih memperbolehkan kaum muslim untuk sholat, terutama sholat berjamaah. Ya. Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi alaikum bisam'i wat ta'ah. Hendaknya kalian taat dan patuh mendengar. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba budak sahaya. Ya, seorang hamba dan budak sahaya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi hatta sampai kalian melihat kufran bawahan indallahi fihi indakum minallahi fihi burhan. Kalian tidak boleh berlepas dari ketaatan, dari kesatuan kaum muslim sampai kalian melihat pemimpin kalian itu kafir yang jelas kekafirannya. Ya. Adapun berhukum kepada hukum Allah itu hanya kufrun asghar, kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah, maka dia kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari hukum Islam. Kecuali kalau ada yang mengatakan hukum undang-undang 45 lebih baik dibandingkan Al-Quran, maka itu baru, itu pun harus iqamatul hujjah. Harus diletakkan hujahnya dulu, ditanya apa maksud perkataannya ini. Ya, dan saya kira tidak ada seorang muslim yang mengatakan seperti itu. Mereka hanya terpaksa melakukan undang-undang demi karena sebuah konstitusi negara yang semestinya lebih baik berundang-undang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu. Jadi, ini syubhat orang-orang takfiri. Pertanyaan itu adalah syubhatnya orang-orang takfiri yang suka mengkafirkan kaum muslim, terutama pemimpin muslim. Ya, pemerintah sekarang tidak berhukum kepada hukum Allah. Makanya dia kafir. Rakyatnya pun ikut kafir karena taat kepada pemimpin yang kafir. Ini merentet semua. Itu akhirnya nanti darah kaum muslim halal. Makanya dibom tidak mengapa, dicuri hartanya tidak mengapa. Saya pernah ke Bima, Pak. Mereka mengeluh, "Ustaz, di sini kami tidak aman. Tidak aman dari dua sisi. Yang mengerjakan sunnah dianggap pencuri, ya. Kemudian kaum muslim, kami sendiri sebagai seorang muslim tidak aman berjalan dengan perhiasan itu sering terjadi jamret." Ternyata yang jamret orang yang jenggotan, celana cingkrang. Kenapa? Karena mereka menganggap kita ini bukan muslim. Kita ini kafir karena berhukum dengan undang-undang 45. Ya. Ini syubhat orang-orang takfiri, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslim. Yang suka ngebom-ngebom itu syubhatnya seperti tadi. Bahwasanya pemerintah sekarang bukan ulul amri yang harus taat, tetapi dia adalah seorang yang berhukum kepada hukum selain Allah, maka tidak boleh ditaati. Dan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah adalah kafir, maka darahnya halal, karena darah orang kafir dan hartanya halal. Makanya darah pian-pian, kalau seandainya setuju dengan Bapak Jokowi sekarang yang berhukum kepada undang-undang 45, itu halal. Kenapa? Berhukum kepada hukum selain Allah. Itu syubhatnya orang-orang takfiri. Dan ini pemahaman yang keliru. Karena berhukum kepada hukum selain Allah, selama tidak menghalalkan, itu dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dan kita sebagai rakyat tunduk patuh kepada pemerintah yang sah. Dan ketundukan kepatuhan kita kepada pemerintah yang sah bukan berarti kita setuju dengan apa yang dilakukan berhukum kepada selain hukum Allah. Selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat, maka kita akan masih tetap tunduk patuh. Seperti itu jawabannya. Ya. Dan itu syubhatnya orang-orang takfiri. Hati-hati. Anak-anak kita yang masuk, mungkin anak-anak sekolah di Jawa, sekolah di luar Banjarmasin. Di sini mungkin jarang yang seperti itu. Ya, akan tetapi mungkin di daerah-daerah lain mereka sangat kuat doktrinnya mengkafirkan kaum muslim. Pokoknya kalau ada pemerintah disebut tagut-tagut, ya. Khotbahnya atau ceramahnya tagut-tagut, ya udah itu. Itu sudah. Ya, kata orang Lombok itu sudah. Logatnya seperti itu. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Tidak ada lain kecuali tagut, pemerintah fulan tagut, tidak berhukum tagut. Ya, tidak pernah dibicarakan hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.